Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pembahasan kita adalah hadis yang ketiga, hadis Abil Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini kita telah sampai pada empat syarat bagaimana Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan empat syarat di dalam seorang muslim melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memperbaiki keadaan pemimpin muslim. Barakallahu fikum. Setelah beliau sebutkan empat syarat, Asy-Syaikh menyebutkan ada di sana adanya al-qudrah. Adanya di sana al-qudrah, kemampuan. Maka apabila di sana kaum muslimin tidak memiliki al-qudrah, fala yajuzu al-khuruj. Tidak boleh bagi kaum muslimin keluar melawan pemimpinnya, karena ini termasuk di antara jenis ilqa an-nafas fitahlukah, bentuk melemparkan diri seorang diri kepada kebinasaan, dengan kata lain membinasakan dirinya sendiri. Sehingga kalau tidak ada kemampuan, mereka harus bersabar memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha bertobat dan beristighfar sehingga Allah mengangkat bala wal waba dengan fitnah musibah tadi. Sekarang kita melanjutkan penjelasan Asy-Syaikh. Qala hakun nas ala wulatil amr ayadilu fihim. Nah, setelah kita tahu apa yang menjadi hak para pemimpin, barakallahu fik, sekarang Syekh ingin mengingatkan hakun nas ala wulatil amr, hak manusia yang harus ditunaikan oleh wulat pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, ayadilu fihim, ayadilu fihim. Hak yang harus ditunaikan oleh pemimpin kepada, yang harus diberikan kepada para rakyat adalah agar pemimpin itu bisa bersikap adil. Ayadilu fihim, mereka bersikap adil. Nah, wajib bagi seorang pemimpin untuk melakukan keadilan kepada manusia, adil kepada para rakyatnya. Barakallahu fiik. Yang kedua, ayat takullaha ta'ala, agar para pemimpin, barakallahu fiik, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka menjalankan amanah, sebuah amanah yang Allah berikan di pundak mereka, sehingga mereka harus selalu mengiringi di dalam menjalankan amanah dengan taqwallah. Yang ketiga, hakun nas alla yashqu alaihim, agar para wulatul umur mereka tidak membikin berat di dalam urusan kaum muslimin, membikin berat urusan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, Syekh mengingatkan bagi para pemimpin, wa alla yuwallu alaihim may yajidun khairan minhu, agar para pemimpin tidak menyerahkan urusan kaum muslimin, na'am, man yajidun khairan minhu, kepada orang yang ternyata dia lebih baik daripada orang yang diberikan amanah itu. Maknanya kalau di sana ada sebuah urusan, hendaklah urusan itu diserahkan kepada orang yang paling baik. Tidak menyerahkan urusan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Karena yang akan jadi korban adalah rakyat. Barakallahu fikum. Sehingga seorang pemimpin ketika mengangkat suatu urusan yang diserahkan kepada seseorang, dicari orang yang paling baik. Mau mengangkat seorang imam masjid misalnya, seorang mudir di ma'had atau di madrasah, itu hendaklah memilih siapa yang paling baik, baik sisi qiraahnya, pemahamannya terhadap sunnah, baik mengenalnya dia terhadap urusan sunnah di dalam urusan sholat tersebut, betul-betul dipilih yang terbaik dalam segala urusan, bukan hanya urusan sholat, apa saja. Sehingga barakallahu fik, empat poin ini hakun nas ya harus diberikan oleh ulatil umur. Sekarang Syekh menyebutkan contoh dalil. Dalil di antara empat poin tadi. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumahnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza, katanya. Dulu saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di rumahku ini. Sebagai takkid agar para sahabat, para tabi'in yang mendengar riwayat ini betul-betul yakin, saya mendengar dari Nabi beliau berdoa di rumahku ini. Apa doanya? Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashuq alaih. Ya Allah, barang siapa yang waliya memegang urusan min amri ummati syai'a, memegang sesuatu dari urusan umatku. Min amri umati syai'a, memegang urus sesuatu dari urusan umatku. Fasyakko, apa syakko? Lalu dia membuat berat, membuat berat urusan itu kepada kaum muslimin. Apa doanya Nabi? Fasqut alaih, berikanlah kepadanya rasa berat. Berat dalam pekerjaannya, berat di dalam hatinya, berat dalam segala sisi. Ini doanya Rasul alaihissalam dalam hadis yang sahih. Hadis ini barakallahu fikum, hadis muttafaqun alaih. Namun sebaliknya, beliau juga berdoa, Allahumma man waliya min amri umati syai'an farafaqa, farafaqa bihim. Ya Allah, siapa saja orangnya yang dia memegang urusan umatku ini, farafaqa, lalu dia bersikap lembut, rifq kepada rakyatnya. Maka apa doa Nabi? Farfuq man waliya min amri umati syai'an, ya Allah, berikanlah kelembutan kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini, doa'un minar rasul, ini merupakan doa dari Rasul alaihi salatu wassalam. Anna man waliya min umuril muslimina syai'an ka sahiran kana am kabiran wasaqo alaihim. Bahwasanya barang siapa yang memegang urusan dari urusan kaum muslimin, satu urusan dari urusan kaum muslimin, sahiran kana am kabira, baik itu yang kecil, urusan yang kecil atau urusan yang besar, fasyaqqa alaihim, lalu orang yang diserahi urusan kaum muslimin bersikap membuat berat, membuat susah kepada kaum muslimin. Maka didoakan oleh Nabi, fasyaqqa alaih, jadikan urusan dia itu menjadi berat. Barakallahu fikum. Dijadikan orang tersebut urusannya menjadi berat, ya ibadallah, berat pada badannya, berat pada hatinya, berat di dalam dadanya, berat dalam keluarganya, dan segala urusannya. Ini karena dia itu bersikap masyakoh terhadap kaum muslimin. Ini sebagai uqubah, balasan dari Allah karena dia tidak bersikap rifaq lembut, mempersulit kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, sehingga barang siapa yang diberi urusan, karena di sini lafadznya orang tersebut diberikan min amri umati syai'an, urusan umatku, sesuatu dari urusan umatku, bisa perkara yang khosoh, kata Syekh Utsaimin, bisa perkara yang khosoh atau ammah, perkara yang khusus atau yang bersifat umum. Ya, misalnya yang khusus urusan seorang terhadap keluarganya, anaknya, istrinya, itu urusan dia juga. Dia sebagai pemimpin yang memimpin keluarganya, maka dia harus bersifat rifaq. Jangan membuat masyakoh sesuatu yang akhirnya menjadi Allah mendoakan rasa berat di hati kita. Barakallahu fik. Atau secara umum dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, misalnya ala mudir madrasah, diserahi urusan mudir, mengurusi urusan madrasah. Dia sebagai penanggung jawab ngurusi kelas, pelajaran, dan masalah-masalah yang ada. Atau dia sebagai imam masjid, maka dia harus bersifat rifaq, jangan membuat masyaqqah. Maka ketika dia bisa bersifat rifaq, barakallahu fiik, didoakan oleh Rasul alaihi salam. Sekarang kita lihat kata Syekh, wa ma dhannuk bi shakhsin. Apa kira-kira perasaan kamu dengan seorang syaqqallahu alaih yang telah Allah bikin berat urusannya? Wal'iyadu billah. Kalau Allah sudah membikin berat urusannya, innahu sawfa yukhsir wa yunhiq. Wa yunhiq, dia akan rugi dan akan binasa, akan hancur urusannya. Wa akhbaran nabiyyu, dan barakallahu fikum, ini diantara hadis yang mengingatkan kepada siapa saja yang memegang urusan kaum muslimin, tugas mereka ialah harus memberikan sifat arifak, kelembutan, barakallahu fikum, tidak membuat masyakoh. Kemudian berita yang kedua, dalil yang kedua, seorang pemimpin memiliki tugas, tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh menjaga mereka, menasehati mereka, membimbing mereka. Dalam hadis dari Ma'il ibni Yasar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin amral muslimin yali amral muslimin summa la yajhidu lahum wa yansahu lahum illa lam yudkhil ma'hum al jannah." Rawahu Muslim. Ma min amirin, tidak ada seorang pemimpin, ya, tidak ada seorang pemimpin, yali amral muslimin, yang memegang urusan kaum muslimin. Antum diberi suatu urusan dari urusan kaum muslimin, summa la yajhidu lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, tidak bersungguh-sungguh, meremehkan, menyepelekan, wayan sahulahum, dan tidak memberikan nasihat apa yang terbaik untuk mereka, illa, kecuali orang tersebut lam yudkhil mahumul jannah, tidak dimasukkan bersama kaum muslimin, barakallahu fik, tidak dimasukkan oleh Allah bersama kaum muslimin al jannah. Naudzubillah min dalik. Rawahu Muslim. Ini dalil yang kedua. Seorang pemimpin harus bersungguh-sungguh di dalam mengurusi urusan kaum muslimin. Antum sebagai penanggung jawab sebuah ma'had pendidikan kaum muslimin, bersungguh-sungguh mengerahkan segala apa yang terbaik untuk anak-anak kita kaum muslimin, abna salafiyin, barakallahu fikum, agar kita bisa mendapatkan jaza, balasan surga. Ini yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Apalagi antum diangkat sebagai seorang penguasa yang mengurusi banyak urusan kaum muslimin, ya. Antum punya jabatan penting yang ngurusi banyak urusan kaum muslimin. Antum dituntut untuk bersungguh-sungguh, wayunsih lahum, memberikan nasihat, memberikan yang terbaik untuk mereka. Barakallahu fik. Li'anahu yajibu alal amir ayam soha lirra'iyah. Karena termasuk hal yang wajib dilakukan bagi seorang amir, pemimpin, adalah memberikan nasihat, arahan yang terbaik untuk ra'iyah, rakyatnya. diberikan nasihat, arahan, petunjuk, yaitu membuat kemaslahatan yang terbaik untuk agama dan dunia mereka. Wa yakhtaru lahal aslah. Dan dia memilih untuk ra'iyah, rakyatnya, al-aslah, yang terbaik. Kenapa sebuah pasar ditutup oleh pemimpin? Mungkin karena di situ ada orang yang terkena wabah ini, sehingga pasar ditutup. Pemerintah memandang ini yang paling maslahat, kita terima saja. Dan itu sebagai tanggung jawab seorang pemimpin dan seorang rakyat menjalankan apa yang menjadi hal keputusan terbaiknya. Wa ayyuhani 'alal umur ahlaha. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab ayyuhani agar memberikan urusan-urusan kaum muslimin ahlaha kepada yang berhak, yang ahli di dalam urusan tersebut. Biduni ayyi mura'at yanduru li maslahatil ibad yuwali alaihim man huwa aula bihim. Artinya betul-betul dia memperhatikan mana yang terbaik bagi hamba, sehingga dia menyerahkan urusan tersebut kepada orang yang aula, lebih pantas memegang urusan tersebut. Jadi seorang pemimpin bisa memilih, kamu tak angkat jadi pemegang urusan ini. Setelah melihat, memandang ini orang pantas, sudah teruji kejujurannya, sudah terbukti kebaikannya, sudah terlihat betul sisi kebaikan yang ada pada dirinya, diangkat. Barakallahu fikum. Tidak kemudian orang tidak pantas diangkat, tidak bisa ngurusi urusan diangkat, akhirnya apa? Rusaklah kaum muslimin. Sehingga seorang pemimpin haruslah menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bersungguh-sungguh dan memberikan nasihat urusan yang terbaik untuk mereka. Wal wilayat takhtalifu. Syekh menyatakan al wilayat, kekuasaan itu takhtalif, beragam jenis kekuasaannya. Fa imamul masjid, imam masjid, masalan seorang imam masjid sebagai contoh, aulan nas bihi, adalah orang yang paling utama di tengah manusia. Man huwa aqra li kitabillah. Tentunya orang yang paling bagus qiraahnya, orang yang qiraahnya bagus makhrajnya, tajwidnya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ya umu ahadukum aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami salat kalian adalah aqra'uhum, orang yang paling banyak bacaan qiraahnya, hafalannya, qiraahnya bagus, tajwidnya baik, benar, juga banyak hafalannya. Barakallahu fiik. Itu diangkat sebagai seorang imam. Sehingga ini merupakan tanggung jawab besar imam. Imam bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Al-imamu junnah. Seorang imam adalah penanggung jawab, sehingga dia bertanggung jawab dengan makmumnya. Dan ini diangkat karena awlan nas, orang yang paling bagus di dalam kitabullah, Al-Quran. Contoh yang lain. Wal umur ukhra, urusan yang lain, apa contohnya? Jihad. Urusan jihad juga diangkat, awlan nas biha, orang yang paling pantas dengan urusan-urusan jihad. Siapa dia? Man huwa a'lamu bil jihad, orang yang paling ngerti urusan perang jihad. wahalu majara, dan demikian terus. Jihad dengan senjata tentu dipilih orang yang mengetahui persenjataan. Jihad dengan kolam, dengan pena, dengan tulisan. Dakwah ilallah dipilih orang yang mengetahui pengetahuan tentang cara menulis dengan baik, barakallahu fiik, menyampaikan sebuah urusan dengan kalimat yang benar. Jihad bil qalam, ya. Ini sebuah perkara yang ini dipilih orang yang paling ngerti tentunya. Wahalu majarra, demikian seterusnya dari segala urusan. Al-muhim annahu yajibu ala waliyul muslimin, bahwasanya wajib bagi pemimpin kaum muslimin, an yuwalli alal muslimin khiyarahum, memegang, menyerahkan urusan kaum muslimin khiyarahum, orang yang paling baik di tengah kaum muslimin. Wala yajuzu an yuwalli alal nas ahadan wa fihim man huwa khairun minhu, li'anna hadza khiyanah. Perhatikan di sini, tidak boleh seorang pemimpin menyerahkan urusan manusia kepada seseorang, wa fihim man huwa khairun minhu, yang ternyata di tengah kaum muslimin ada orang yang lebih baik dari orang yang dipilih. Kenapa? Karena hadza khiyanah, ini diantara bentuk khiyanah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada bidangnya. Barakallahu fiik. Kalau di sana ada yang lebih bagus, ambil yang terbaik. Dan ini sebagai bentuk amanah. Kalau sudah diserahkan sebuah amanah kepada ahlinya, idza wusidal amr ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Sebab kata beliau, kalau sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Tunggulah kehancurannya. Jadi sebagai bentuk sikap amanah, serahkan urusan kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Ini diantara hal yang harus diperhatikan bagi orang yang diberi kepemimpinan, betul-betul harus memilih yang terbaik bagi kaum muslimin. Kemudian berikutnya, hadis yang ketiga diantara dalil hak manusia yang harus ditunaikan oleh pemimpin adalah, barakallahu fikum, menjaga, menunaikan amanah kaum muslimin. Dalam hadis Ibnu Umar, wa an Abdullah ibn Umar, ma min 'abdin yastar'iyahu Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa khashin li ra'iyatihi illa haramallah alaihi al-jannah wal-iyadu billah. Hadis mutafakun alaih. Dalam hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, seorang hamba, tidak ada seorang hamba, kita semuanya seorang hamba, ingat ini, tidak ada seorang hamba, yastar'iyahullah ra'iyah, yang Allah berikan kepadanya, yang Allah jadikan kepadanya kepemimpinan, sehingga mengurusi urusan kaum muslimin. Yamut yauma yamut wa huwa khashin li ra'iyatihi, lalu dia mati, karena semua hamba pasti akan mati. Pemimpin yang dipimpin semuanya akan mati. Hah? Kalau antum posisinya diberi kepemimpinan, pasti akan mati. Jangan merasa aman. Ingat ketika mati dalam kondisi yamut wa huwa ghash. Dia mati dalam kondisi tidak menunaikan amanah, khosh. Ya, tidak amanah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa ancamannya ya ibadallah? Illa haramallah alaihi al-jannah. Muttafaq alaih. Kecuali Allah Ta'ala haramkan bagi orang tersebut, orang yang diberi sebuah kepemimpinan, tanggung jawab, kecuali Allah haramkan bagi dirinya masuk ke dalam jannah. Wal'iyadu billah. Itulah fitnah yang namanya kedudukan kepemimpinan. Kalau tidak bisa menunaikan amanahnya, malah dia menipu, tidak amanah, berkhianat kepada yang dipimpin, justru ancamannya sangat berat. Antum sebagai kepala rumah tangga harus menunaikan amanah. Tidak dibiarkan amanah tersebut, barakallahu fiik, baik urusan istri dan anaknya, harus dijaga apa yang menjadi amanahnya. Demikian insyaallah beberapa nasihat Al-Syaikh terkait haqqun nas, na'am, ala ulatil umur. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.